Hello parents dan juga para remaja, ingin tahu apa yang akan terjadi dengan anak Anda ketika bergabung dengan Live Talk Asia? Live Talk Asia itu berfokus dalam suatu integrasi, itu pertama training, coaching, and mentoring. Wow, anak-anak keren. Muda. Mm-hmm. Jadi kita fokusnya itu usia ya remaja, usia 12 sampai 22 tahun. Kita punya program yang namanya Yumi 14. Goalnya adalah kita mengharapkan anak-anak remaja, anak-anak muda itu bertindak, berkata-kata dengan cara yang baru. Jadi kita benar-benar perusahaan anak-anak muda gitu. Apa yang terjadi dengan para remaja ini sebelum dan setelah mereka bergabung di Live Talk Asia? Membantu kita nanti akan menemukan passion kita gitu, tujuan hidup kita, tentang future yang tadinya tuh waktu itu aku benar-benar gak ngerti aku mau kemana sih gitu. Aku hidup buat apa, aku sama sekali gak tahu. Bagaimana seharusnya remaja memiliki passion dan mengetahui tujuan hidup mereka ke depan? Jadi latar belakang keluarga aku itu, aku punya cici-cici yang udah dewasa. Jadi sering dengar pengalaman, gimana sih susahnya kerja, gimana sih susahnya hidup. Jadi aku punya pikiran, wah kalau aku dari sekarang gak siapin, ini gimana nantinya? Simak Live Talk Asia di Coffee Morning, Rabu 4 Maret 2015 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Rabu 4 Maret 2015 pukul 7 waktu Indonesia Barat.